Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Khifat fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masuk di pertemuan ke-34. Ya, masih di kitab Jinayat. Masuk di bab al-qadzf. Bukan ya, betul. Bab qadzf. Murojaah sebentar, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang diat, macam-macam diat. Kemudian ada diat yang berkenaan dengan penghilangan nyawa, jiwa, dan namanya qasamah, sumpah 50 kali. Kemudian juga ada hukuman had zina. Al-Ah Muhammad Sakti Iskandar. Hadir, Seth. Ya. Diat untuk itu sibul amdi, diat untuk sibul amdi dan diat khotok, persamaan dan perbedaannya apa? Persamaannya sama-sama 100 ibil. Sama-sama 100 ibil. Ya. Perbedaannya rinciannya, Ustaz. Rinciannya. Ya. Ada persamaan yang lain enggak? Persamaannya sama-sama apa namanya mu'ajjalah. Nah, apa itu mu'ajjalah? Bertahap gitu. Tertunda bertahap sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun ya. Terus dibayarkan oleh apa namanya asobahnya selain asal dan furu'nya. Perbedaannya apa? Persamaannya dibayarkan. Dibayarkan oleh ini. Oleh akilah. Oleh asobah selain. Ya, asobah selain asal sama furu'nya. Perbedaannya di rinciannya. Kalau di sini apa namanya 20 hikoh terus 20 bintu labun, 20 lagi ibnu labun, 20 lagi bintu mahad. Sedangkan kalau yang sebelumnya rinciannya lain lagi. Yang sebelumnya itu apa? Sibul amdi. Ya, yang sibul amdi. Berat yang mana? Berat yang dibagi 30 30 40 atau berat yang 25 kali? Allahu alam, kalau beratnya mana yang lebih berat? Beratnya yang berat yang itu yang 30 30 40 itu, oh, itu berat itu. Karena di situ ada itu. ada apa berat, ada khalifah. Iya. Ada yang hamil adalah harus hamil 40. Nah, ini berat ya. Di situ. Yang lebih ringan yang 25 kali ya. Baik. Jazakumullah khair. Ah juga di Prasetyo. Diat sudah belum? Sudah ya. Tindak jinayat yang diatnya sama dengan penghilangan nyawa atau pembunuhan, diatnya sama. Contohnya apa saja? Sama dengan penghilangan nyawa, contohnya memotong lidah, menghilangkan akal seperti jadi gila atau dan sebagainya, terus memotong rusuk yang tulang rusuk yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk simak atau berjalan. Berjalan. Ya, cukup. Nur Khalis Sahid. Jelaskan apa itu qasamah. Qasamah adalah sumpah tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh penuduh terhadap person tertentu. Berapa kali sumpahnya? 50, Ustaz. 50 kali. 50 kali. Iya. Di antara syaratnya harus ada apa? Syaratnya, Ustaz. Syaratnya. Itu harus tuduhan ada... keduanya itu tuduhan pembunuhan, Ustaz. Tuduhan pembunuhan. Kemudian ada laus, apa itu laus? Laus. Itu korina, Ustaz. Korina. Wujud korina. Contohnya apa? Contohnya misalkan di tempat tersebut tidak ada orang lain kecuali dia, Ustaz. Dan si yang meninggal di tempat tersebut. Baik. Cukup. Nah, Bu Wiki. Ya, Ustaz hadir. Konsekuensi dari sahnya qasamah apa? Kewajiban apa yang ditanggung oleh tertuduh? Bayar diat, Ustaz. Bayar diat sesuai dengan apa? Bayar diat sesuai dengan jenis jenis kejahatannya, Ustaz. Jenis pembunuhan, macam-macam pembunuhan. Ya, suaranya ini apa suaranya ada gangguan. Puji Adi Saputra. Naam, Ustaz. Hukuman had zina antara muson dengan ghairu muson dibedakan ya. Naam, Ustaz. Nah, yang muson itu seperti apa? Yang dirajam sampai mati. Naam, sifat-sifatnya, Ustaz. Iya, disebut muson itu seperti apa? Dikatakan muson itu orang yang balig, kemudian berakal, merdeka, dan pernah melakukan jima dengan nikah yang sah. Baik. Cukup, saya kemuharo. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mustanifu al-alamah Ahmad bin Umar Asyadiri rahimahullah ta'ala al-qazfu, al-qazfu luwatan ar-ramyu. Al-qazfu, qazaf, secara bahasa ar-ramyu, melempar. Wasyar'an ar-ramyu bizina fi ma'aradi at-ta'yiri. Yaitu melempar tuduhan zina ya dalam bentuk apa? Mempermalukan. Dalam bentuk mempermalukan atau mempermalukan atau menghinakan. Ini al-qadzab itu tuduhan zina ya. Sehingga keluar dari qaid ini yaitu tuduhan selain zina, dosa-dosa besar lain selain zina. Misalnya tuduhan meninggalkan sholat ya. ya tarikah sholat, tuduhan menuduh orang meninggalkan sholat, menuduh orang berbuat riya, dan yang semisalnya ini enggak masuk di sini, bukan masuk qadzaf ya, secara istilah syar'i. Dan tuduhan-tuduhan tadi termasuk tuduhan melakukan dosa besar ya. Juga keluar dari ini misalnya tuduhan-tuduhan melakukan dosa kecil ya, misalnya memandang aurat dan yang lainnya. Kemudian disebutkan fi ma'rodi at-ta'yir. Keluar dari koid ini yang bukan ma'arot ta'yir. Misalnya ada persaksian melakukan zina. Jika saksinya ada 4. Tapi kalau saksinya kurang dari 4, maka persaksian tersebut teranggap qadzaf juga. Teranggap apa? Qadzaf juga kalau saksinya kurang 4. Sehingga nanti dijatuhi hukuman had, ya, karena secara ta'yir, secara hukum, ya, yaitu juga ta'yir hukuman. Suratul Qadhi, atau rukunnya belum ada ya. Rukun qadzaf itu ada 3, qadzif, yaitu orang yang menuduh, makhluf, orang yang dituduh, kemudian sigoh. Sigoh ini ada yang sorih, ada yang kinayah, ada yang ta'rid. Ya, di sini ada istilah ta'rid. Yang sorih ya, sebagaimana tadi, misalnya memanggil seorang dengan mengatakan wahai pezina, orang yang berzina. Ya zani atau zainaita, engkau telah berzina, zainaiti. Ya, seperti itu. Kemudian yang kinayah misalnya ya fajir, ya fasik, ya fasiqah, ya fajirah, ya khobis, ya khobisah. Kemudian ada yang namanya kalau yang kinayah tadi bisa bermakna tuduhan zina, bisa bermakna lain. Tapi kalau yang sorry itu sudah jelas maknanya hanya satu, menuduh zina. Kalau kinayah bisa bermakna lain. Tapi ada yang ketiga yaitu ta'rid. Dia secara asal ini tidak digunakan untuk qadzaf. Ya. Tapi bisa dipahami itu qadzaf kalau ada indikator. Misalnya dalam kondisi berselisih atau bersengketa, misalnya dia mengatakan ana lastu bizanin, saya bukan pezina, atau laisat umi bizania. Ya, tapi di sini di munisilis dikatakan kalau seperti ini meskipun bukan qadzaf. Ya, dia bukan qadzaf meskipun diniatkan, tapi dosa dengan mengatakan hal tersebut. Jadi kan enggak menuduh secara langsung, enggak mengatakan kamu berzina dan kamu fajir, enggak, tapi dia mengatakan saya bukan pezina, tapi ada indikator ke situ. Hadzul qadzfi atau suratul qadzfi, suratul qadzfi an yakula zaitun Amrun zanin. Zaid mengatakan Amr itu seorang berzina. Au yaqula lahu ya zani, atau dia mengatakan wahai pezina, au zani tangko telah berzina. Ini semuanya lafal-lafal yang sore. Di catatan kami sudah disebutkan juga ya. Sudah kita contohkan. Kemudian hadul qazfi sama nuna jaldatan idza kana al qazibu huron. Ya, sebelumnya bahasanya hukuman had hukuman had untuk qazab tuduhan zina dan hukuman had untuk peminum khamar minum khamar itu bisa ditetapkan dalam dua hal. Yang pertama dengan ikrar, pengakuan pelaku satu kali. Yang kedua dengan persaksian dua laki-laki yang adil, yang adalah, yang punya apa? Adalah. Nanti itu bisa ditetapkan. Yaitu khusus apa ini? Hukuman had untuk qadzaf, tuduhan menuduh zina dan surbul khamar, surbul muskir. Kalau untuk qazab ini hukumannya adalah tamanun ajal datan idza kana al-qazifu huron. Jika yang menuduh zina orangnya orang merdeka, ya sebagaimana ada di zaman sekarang karena tidak ada budak. Itu 80 kali cambukan. Disebut jaldah karena dia yaitu sampai kepada kulit. 80 cambukan dengan semisal cambuk atau tongkat yang sedeng, yang biasa, atau ujung baju, atau yang lainnya. Wa arba'una idza kana raqiqan, dan 40 kali jika seorang budak. Surutu wujubi hadil qazfi. Syarat wajibnya hukuman had qazaf. Syarat ditetapkannya hukuman had qazaf ada ahada asyara jumlahnya 11. Jadi tidak semua orang yang menuduh zina itu berhak mendapatkan hukuman had. Tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya dosa, kemudian berat mendapatkan hukuman had. Karena itu terkadang terkadang qazaf itu hukumnya wajib. Terkadang qazaf menuduh zina itu hukumnya wajib. Ya. Misalnya yang wajib, seorang suami melihat istrinya berzina kemudian melahirkan anak yang kuat dugaan itu adalah dari anak laki-laki yang zina dengan istrinya. Karena misalnya mirip gitu ya. Nah itu di sini malah wajib untuk qazaf. Nah syarat yang ada 11 ini 6 itu ada pada qazif yaitu si penuduh dan 5 itu ada pada maghluf si tertuduh. Kemudian di antara syaratnya ya untuk yang qazif an yakuna al qazifu baligon. Si penuduh qazif penuduh zina ini balig sehingga kalau yang penuduh adalah sobi meskipun murahik mendekati balik, ya, misalnya usia SMP yang mendekati balik, ya. Ini tidak dihukum had, tapi ditakzir. Syarat yang kedua, wan yakuna akilan. Si penuduh akilan berakal, sehingga tidak ada hukuman had kalau dia majnun. Ya. Sobi sama majnun tidak dihukum had ketika mereka menuduh orang lain berbuat zina karena mereka ini sabi dan majnun apa wairu mukallaf. Yang keempat, wa an yakuna mukhtaron al-qadzifnya, masih bicara tentang al-qadzif, si penuduh ini mukhtaron, tidak dipaksa. Sehingga kalau dipaksa, maka tidak dihukum had. Wa an yakuna multaziman lil ahkam, wa an yakuna al-qadzif multaziman lil ahkam, sehingga tidak multazim lil ahkam, dia apa terkena apa aturan-aturan hukum, dia komitmen dengan aturan hukum. Contohnya yang tidak multazim lil ahkam adalah kafir harbi. Ya, di Munisali sebutkan contohnya kafir harbi atau mu'ahad atau musta'man. Maka ini tidak, karena tidak ada iltizam lil ahkam. Beda dengan zimmi. Kalau zimmi masuk. Wa ala yakuna, yaitu al-qadzif. Wa ala yakuna, yaitu al-qadzif ma'zunan lahu fil qadzfi. Jadi si qadzif, orang yang menuduh ini tidak diberi izin, tidak diizinkan oleh ma'zuf. Maka seandainya si qadzif itu diizinkan untuk menuduh ya oleh si makdzub, ya maka ini tidak diberi hukuman had. Yang keenam, wa ala yakuna, yaitu masih al-qadzif, wa ala yakuna al-qadzif walitan lil makdzub, si qadzif bukan bapak dari si makdzub yang tertuduh. Maka jika seorang bapak atau ibu dan ke atas mengqadzaf, menuduh anaknya ya misalnya berbuat zina, maka tidak terkena hukuman had, kan tapi diberi hukuman takzir ya, bukan had. Karena ini termasuk bentuk apa? Menyakiti ya. Ini bapak dan ke atas kakek, ibu dan ke atas nenek, ya, dan ke atas buyut dan terus. Tidak diberi hukuman had. Ya, itu syarat-syarat dari al-qadzif. Adapun syarat dari al-makdzuf, wa an yakuna al-makdzufu, tadi ada berapa? 6. 5. Yang makdzuf 5. Wa an yakuna al-makdzufu musliman. Orang yang dituduh ini dia muslim ketika dituduh. Maka seandainya seorang itu menuduh si murtad atau dia menuduh orang kafir, kafir asli, maka tidak terkena hukuman had. Kecuali jika dia menuduh seorang murtad, melakukan zina ketika dia masih muslim, maka ini bisa terkena hukuman had. Karena tuduhannya itu dikenakan yaitu kepada person murtad yang ketika dia kondisi Islam. Yang berikutnya, wan yakuna balighon, sama ya, si tertuduh adalah balig. Sehingga kalau menuduh anak kecil berbuat zina belum balig, maka tidak dihukum had, tapi ditakzir. Wan yakuna aqilan, kemudian si tertuduh juga posisinya berakal. Kalau dia menuduh yang tidak berakal berarti tidak masuk. Kecuali nanti dia menuduh orang yang gila, dia dituduh orang gila tadi berbuat zina ketika dia masih posisi sadar, maka terkena hukuman had dan tidak ukur dengan adanya dia kemudian gila. Sebenarnya tadi orang yang murtad, menuduh orang murtad melakukan zina ketika orang murtad tersebut masih dalam kondisi Islam. Wan yakuna huron, dia yang dituduh adalah seorang yang merdeka ketika dituduh. Maka tidak ada hukum had bagi yang menuduh budak. Kemudian wa an yakuna afifan. Yang orang yang tertuduh melakukan zina ini, orang yang afif bisa menjaga kehormatannya. Menjaga diri dari zina dan menjaga diri dari dia menjaga diri dari apa? Zina dan dari watak zaujahnya didubur. Nah, itu. Kemudian watak mahram al-mamlukah. Ya, budak yang dia miliki, tapi masih ada hukuman kemahraman. Maka kalau seorang melakukan tiga hal ini, meskipun satu kali saja, ifahnya hilang. Yaitu dia pernah melakukan zina, atau watak pada istri dubur, atau watak pada apa budak, perempuan yang masih ada hukuman kemahraman. Maka kalau sudah ada ini, dia enggak ifah. Ifahnya hilang. Nah, syaratnya ini biasanya terkena hukuman had kalau dia apa? Afif. Dan ifah ini tidak kembali lagi setelah itu, meskipun dia bertobat dan dia misalnya menjadi seorang wali, maka tidak ada hukuman had kalau menuduh orang yang tidak punya ifah. Menuduh zina orang yang tidak punya ifah. Kalau misalnya mewatak istrinya ketika haid atau ihram, ini tidak masuk penggugur ifah. Tapi kalau mewatak di dubur tadi, ya itu yang menghilangkan ifah. Bentar. Ma yasqutu bi al hadul qadfi. Itu hal-hal yang bisa menggugurkan hukuman had qadzab. Yasqutu hadul qadfi. Ya, hukuman had ini gugur, tidak dijatuhkan bi ihda atau bi ahadi salah satu asya'a, dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, hukuman had gugur kalau dengan adanya iqamati al-bayyinah. Ya, mendatangkan bukti. Si qadhif mendatangkan bukti, yaitu mendatangkan empat orang saksi, empat laki-laki yang adil. Ya. Maka nanti dia terbebas dari hukuman qadzaf. Kalau dia bisa mendatangkan empat orang laki-laki adil sebagai saksinya yang menyaksikan apa perbuatan zina tersebut. Yang kedua, wa'afwi al-maghzufi, dimaafkan oleh maghzuf. Meskipun nanti ada kompensasi harta. Maka kalau dimaafkan, ya, bisa gugur apa hukuman hadnya. Yang ketiga, li'an qadhifi zaujatihi, yaitu melakukan li'an. Si suami melakukan li'an ketika menuduh istri berbuat zina. Ya ini kalau li'an ini apa? Untuk suami istri. Kalau bukan suami istri tadi, caranya adalah mendatangkan bukti, ya, atau dimaafkan oleh si tertuduh. Kalau suami istri bisa dengan cara li'an. Kemudian ada menambahkan pula, yaitu adanya ikrar. Ikrar dari si al-maghzuf. Yang tertuduh ini mengakui sendiri. Ada juga misal ada juga yang menambahkan semisal al-maghzuf tidak mau bersumpah. Si qadhif ini meminta pada al-maghzuf tertuduh untuk bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan zina. Maka kalau si maghzuf si tertuduh bersumpah dia tidak melakukan zina, maka si qadhif dihukum had. Tapi kalau si maghzuf tidak mau bersumpah, maka gugur hukuman had untuk si qadhif. Hatu syurbil muskir, hukum mahat bagi peminum sesuatu yang memabukkan. Hatu syurbi al muskiri arba'una jaldatan, yaitu hukum had untuk meminum suatu yang memabukkan adalah arba'una jaldatan, 40 yaitu cambukan. Yaitu meminum atau memakan al-muskir, sesuatu yang memabukkan. Muskir di sini adalah al-ma'i, yang bentuknya cair atau yang asalnya cair. Maka keluar dari kata-kata di yaitu di matan idza kana syaribu huron. Ada nanti syarab. Keluar dari ini adalah yang bukan minuman. Seperti opium, ya, kemudian apa namanya, narkotik yang lain, yang itu bukan cair, maka hukumannya bukan hukuman had, seperti surbul muskir. Itu dibedakan, ya, meskipun itu dampaknya memang juga bisa jadi lebih dari khamar, tapi di sini tidak masuk hukuman had, dalam mazhab tidak dimasukkan. Sebenarnya kita bisa lihat di ta'liq dari musonib. Nah, keluar dari syarab minuman ada anabat, tumbuh-tumbuhan, opium, ganja, kemudian apa yang benda-benda padat lain, fala hada fihi wa in haruma, tidak ada hukuman had meskipun dia haram, mesti, ya. Maka di hukuman hadnya adalah arba'una jaldatan, 40 tambuk. Ini lebih ringan daripada qadzaf. Ini qadzaf tadi 80, ya, berkaitan dengan kehormatan. Kalau ini 40, ini paling ringan hukuman hadnya, ya. 40 tambukan. Boleh dilebihkan sampai 80 jika si imam penguasa melihat ada kemaslahatan, ya, itu nanti yang 40-nya itu takzir. Tapi untuk hadnya tetap 40. Kelebihannya itu yang takzir. Dihukum cambuk. Tidakkan syaribu huron itu 40 kali jika si peminum muskir tadi orang yang merdeka. Wa isruna jaldatan, dan 20 cambukan jika yang minum adalah orang budak. Ya, dicambuk dengan ya tadi cambuk ataupun tongkat yang sedengan. Atau bisa dengan sandal, ujung kain. Kemudian cara mencambuknya bukan pada satu tempat. Bukan pada satu tempat yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Karena kalau di tempat yang sama, bisa jadi akan menyebabkan kebinasaan. Kemudian di antara caranya juga adalah menghindari, yaitu tempat-tempat yang bisa menyebabkan kematian. Ya. Misalnya di bagian jantung atau di bagian apa, farji, dan yang tempat-tempat rawan bisa menyebabkan kematian. Juga menghindari mencambuk wajah. Di cara mencambuk pun itu ada aturan mainnya, ya, tidak sembarangan, kemudian menyebabkan doror yang seharusnya itu bisa dihindari. Syurutu wujub bi hadis syurbil muskir, itu syarat ditetapkannya atau diwajibkannya hukuman had bagi peminum muskir. Nah, tidak semua orang minum khamr itu kemudian dia posisinya berdosa dan berhak mendapatkan hukuman had. Terkadang itu tidak dosa dan tidak ada hukuman had. Misalnya dia minum khamr karena darurat. Ya. Darurat yang kalau enggak minum khamr bisa menyebabkan kematian. Surut wujud bi hadis surbi al-muskiri sitatun, ada 6. Yang pertama, kaunu syarifi mukallafan. Peminum tersebut adalah orang yang mukallaf, sehingga tidak ada hukuman had. Kalau yang minum khamr adalah anak kecil, meskipun murahik. Juga tidak ada hukuman had bagi orang gila, karena ya, tidak mukallaf. Wa kaunuhu mukhtaron, kemudian dia tidak dipaksa, atas pilihan sendiri. Maka tidak ada hukuman had kalau dia dipaksa. Misalnya juga dia dimasukkan khamr ke dalam kerongkongnya secara paksa. Nanti kalau sudah enggak ada paksaan, maka dia harus memuntahkannya. Kemudian makaunuhu multaziman lil ahkam. Dia ada komitmen untuk mengikuti hukum, hukum-hukum Islam. Sehingga kafir harbi tidak ada hukuman had ini. Kemudian zimi juga tidak demikian, tidak dihukum had karena dia tidak meyakininya. Ya, tidak meyakininya. Artinya di dalam agamanya dibolehkan. Maka sehingga dia kalau minum khamr tidak dihukum had, tapi tidak boleh baginya untuk terang-terangan, ya, minum khamr. Wa kaunu 'aliman bitahrimi, dan dia si peminum minum ini tahu keharamannya. Kalau dia jahil dan jahilnya adalah ma'zur, dan jahilnya adalah jahil yang ma'zur, maka tidak ada hukuman had baginya. Jahil ma'zur itu apa? Dia tumbuh di daerah yang jauh dari ulama, atau dia baru saja masuk Islam, sehingga hal-hal ini belum bisa diketahuinya. Tapi kalau jahilnya adalah muqassiran, jahilnya karena jahil dia enggak mau belajar, hidup di lingkungan masyarakat yang situ ada dakwah, ya, dakwah mudah diakses, kemudian dia berdasarkan saya enggak tahu banyak khamr itu haram, tidak diterima jahil, yaitu apa, ulur jahalahnya dia. Sudah berulang kali dalam mazhab itu dia jahil kalau dua hal tadi. Jauh dari kehidupan para ulama, jauh dari dakwah, tidak sampai dakwah di situ. Kemudian yang kedua adalah baru saja masuk Islam, sehingga hal-hal ini belum diketahuinya. Wa qawnuhu, syarat berikutnya, kaunhu aliman bi anal mashruba khamrun. Dan dia mengetahui bahasanya apa yang dia minum adalah khamr. Maka seandainya dia tidak tahu bahasanya itu adalah memabukkan, kemudian dia minum, misalnya saja dia menyangka itu adalah jus, kemudian dia minum, oh ternyata khamr. Mana ini, maka ini tidak diberi hukuman had, karena ada uzur tadi ya. Kalau seorang misalnya mengklaim bahasanya saya tidak tahu kalau itu khamr, saya kira ini adalah apa, kopi misalnya, maka dakwanya itu diterima kalau dia mau bersumpah. Wa la yasrabahu li daruratin, dia tidak minum karena darurat. Sehingga kalau dia minum khamar karena darurat, maka tidak terkena hukuman had. Misalnya dia di kerongkongnya, kerongkongan ada sesuatu yang menghalanginya, ya. Tidak ada jalan lain, kecuali urus diguyur dengan dimasukkan cairan adanya khamar, maka apa? Tidak mengapa. Tidak terkena hukuman had. Atau misalnya dia dia misalnya sangat haus, khawatir akan binasa, dan kalau misalnya dia mendapatkan selain yang memabukkan dan tapi malah minum memabukkan, ini dia dosa. Kan tapi tidak ada hukuman had karena ada subhah. Allah alam bisawab. As-sariqatu pencurian. Disyaratkan potong tangan karena untuk menjaga harta, ya. Dalam rangka menjaga harta. Wasariqatu lughatan ahzu syai'i khufyatan. Sariqah secara bahasa adalah mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Maka keluar dari definisi dari pengertian secara lughah ini, kalau mengambil harta secara terang-terangan, maka tidak dinamakan sariqah. Tapi namanya nahbun, nahab. Kalau dia apa, dia berdasarkan kekuatan atau ya kekerasan. Tapi kalau dia mengambil terang-terang kabur, namanya ikhtilas, kayak apa jambret gitu ya. Wasyara'an secara syariat. Yaitu akhzu al-mali zulman khufyatan min hirzi mislihi bisurutin. Yaitu mengambil harta secara zulim khufyatan. Yaitu sembunyi-sembunyi. Min hirzi mislihi bisurutin. Diambil dari tempat penyimpanan yang standar dengan beberapa syarat. Maka disebutkan di sini di definisi adalah ahzu al-mal. Maka keluar dari ini adalah mengambil ikhtisos. Maka mengambil ikhtisos tidak dinamakan sariqah secara syar'i. Meskipun secara bahasa itu masuk pencurian, tapi secara syar'i tidak, karena ini bukan mal. Seperti anjing yang menyerang, kemudian najis, kotoran hewan, dia itu apa? Bukan benda suci, karena mal itu adalah tahir muntafa'bi. Mal adalah sesuatu yang suci dan bisa dimanfaatkan. Syar'an ahzul mal zulman. Secara zulim, maka keluar dari ini adalah kalau tidak zalim. Maksudnya bagaimana? Dia mengambil harta orang lain, dia sangka itu adalah hartanya. Maka kalau ini seperti ini, dia secara syar'i bukan sariqah. Enggak ada potong tangan. Kemudian di ta'rif ada kata khufiyah. Khufiyah secara sembunyi, maka keluar dari ini kalau secara terang-terangan. Itu tidak dinamakan sariqah. Ya, orangnya nanti namanya muntahib, yang dia mengambil barang secara terang-terangan dengan keras, dengan kekerasan. Dia dinamakan mukhtalis jika dia mengambil secara terang-terangan kemudian dia kabur. Maka muntahib dan mukhtalis tidak ada hukuman potong tangan karena tidak ada khufiyah, tidak masuk dalam definisi sariqah. Kemudian mengambilnya dari tempat penyimpanan standar. Ya tadi kalau copet jambret, ya terang-terangan itu bukan hukumannya bukan potong tangan ya. Maka ini yang potong tangannya adalah sariqah. Ini definisinya seperti ini. Diambil dari tempat penyimpanan standar. Maka kalau misalnya walaupun dia mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dan secara zalim, tapi tidak dari tempat penyimpanan standar, maka tidak dihukum potong tangan. Misalnya motor harusnya di garasi, dia taruh di depan rumah, tidak dikunci, kemudian nggak ada pagarnya, ya, sehingga memudahkan untuk diambil, maka ini bukan penyimpanan standar. Ya. Handphone tidak disimpan di tempat yang standar. Ini juga sama. Kalau dia tidak di tempat standar, maka tidak terkena hukuman had potong tangan. Arkanu sariqati, rukun-rukun sariqah. Arkanu sariqati salah satun. Ini yang dimaksud adalah sariqah yang syar'iyah. Yang pertama yaitu san orang yang mencuri masrukun, orang yang barang dicuri sariqah perbuatan pencurian. Sariqah yang secara lugawi, tapi kalau dikata arkanu sariqah, sariqah di situ adalah sariqah yang syar'i. Harus tahu itu ya pokoknya ngambil saja secara sembunyi-sembunyi. Syurutu as-sariqi, syarat-syarat as-sariq, yaitu orang yang mencuri. Syurutu as-sariqi sittatun. Maksudnya adalah syarat nanti dikenakan hukuman potong tangan. Yaitu nanti ada syarat bagi as-sariq, yaitu orang yang mencuri. Ini ada 6. Yang pertama al-bulughu, si pencuri ini sudah balig. Sehingga kalau anak kecil, meskipun murahik, tidak ada hukuman potong tangan. Kemudian berakal, tidak ada hukuman potong tangan bagi majnun. Kemudian al-ikhtiar, dia atas pilihan sendiri, bukan dipaksa. Maka tidak ada hukuman potong tangan bagi yang dipaksa. Di ta'liq oleh musannif walaqad a'ala mukrah di fathah ra mukrah orang yang dipaksa wa kadza al mukrih kasrah ra orang yang memaksa. Kecuali dia memerintahkan ajam yang meyakini dia itu wajibnya taat, atau dia memerintahkan orang yang anak kecil yang belum tamyiz memerintahkan mencuri. Kemudian dia anak kecil belum tahu tadi mencuri, maka al-mukrih terkena. Ya, memerintahkan pada anak yang belum tamyiz untuk mencuri, kemudian anak yang belum tamyiz tadi mencuri, maka yang memerintahkan, yang memaksa tadi, dia apa? Terkena. Karena anak-anak yang belum tamyiz ini seolah-olah menjadi alat saja. Idealnya kalau dia memerintahkan anak yang sudah tamyiz atau hewan yang telah terlatih seperti kera untuk mencuri, kemudian anak yang sudah tamyiz tadi mencuri atau kera tadi yang sudah terlatih adalah dia mencuri, maka tidak ada potong tangan karena si yang diperintahkan itu punya apa? Punya ikhtiar. Kemudian berikutnya waltizamu al-ahkam, yaitu iltizam al-ahkam, komitmen dengan hukum Islam. Sehingga tidak dipotong tangan pencurian dilakukan oleh harbi atau mu'ahad. Kata musannif di ta'liq, wayuqta'u muslim, muslim potong tangan juga zimi karena mencuri malnya muslim dan zimi. Tapi tidak dipotong tangan kalau mencuri malnya mu'ahad atau mu'aman. Demikian pula sebaliknya mu'ahad dan mu'aman mengambil hartanya muslim atau zimi. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wal ilmu bitahrim, dia mengetahui keharamannya. Ya, dia disyaratkan si as-sariq, orang mencuri, tahu bahasanya mencuri itu haram. Maka seandainya dia jahil dan jahilnya diuzur, dua golongan tadi sudah kita sebutkan, maka tidak dihukum had. Kan tapi kalau dia tidak tahu, kalau dia misalnya tahu bahasanya mencuri itu haram, akan tapi tidak tahu bahasanya mencuri itu dihukum potong tangan, tetap terkena hukuman potong tangan. Jadi yang disyaratkan tahu hukumannya, hukumnya saja, hukum mencuri haram, sudah tahu, ya nanti kena hukuman had. Meskipun dia tidak tahu hukuman untuk mencuri itu adalah potong tangan. Jadi disyaratkan harus tahu hukumannya, yaitu potong tangan tadi, tapi disyaratkan dia tahu bahasanya perbuatan mencuri adalah perbuatan yang haram. Wa'adamul izni lahu minal malik. Tidak ada izin dari pemilik barang. Ya, kalau diizinkan gimana? Tidak apa-apa. Kita beralih ke syarat dari apa barang yang dicuri. Syurutu al-masruqi. Syurutu al-masruqi arba'atun, syarat dari barang yang dicuri ada empat. An yakuna rub'a dinarin, ya barang tersebut adalah seukuran seperempat dinar. Auma qimatuhu dzalika, atau nilainya seukuran seperempat dinar. Jadi ada barang yang dicuri itu, bisa berupa zahab, emas atau ghairu zahab selain emas. Kemudian kalau zahab, emas itu bisa madrub, ya dicetak, misal untuk mata uang, atau ghairu madrub, tidak tercetak. Kemudian kalau barang ini selain emas, barang ini adalah selain emas, maka yang jadi patokan adalah nilainya saja. Nilainya mencapai tadi seperempat, nilai seperempat dinar. Kalau barang selain emas, barang-barang selain emas. Handphone, ada motor, mobil, dilihat nilainya mencapai seperempat dinar enggak? Ini nisab harta yang menjadikan hukuman had potong tangan. Itu barangnya mencapai nilai seperempat dinar. Ya, tinggal nanti dikonversi ke rupiah berapa. Seperempat dinar ini. Yaitu kalau non-zahab, dilihat nilainya saja. Kemudian kalau zahab, tadi ada yang madrub, ada yang ghairu madrub. Kalau zahabnya madrub, nanti yang dinilai beratnya saja. Tapi kalau ghairu madrub, yang tidak tercetak, maka yang dinilai adalah yaitu berat dan harganya juga. Kemudian lan yakuna muhrozan bihirzi mislihi. Barang yang dicuri tersebut adalah terjaga di tempat penyimpanan yang standar untuk barang tersebut. Nah, ini menurut apa? Adat kebiasaan. Karena nanti bisa berbeda-beda. Nanti menurut uruf patokannya. Dan Al-Ghazali memberikan dhobit yaitu yang standar itu adalah yang tidak dianggap seorang itu menyia-nyiakan harta tersebut. Ya, kalau dia tidak dianggap itu maka standar. Kalau dianggap dia itu menyia-nyiakan harta tersebut, maka ini tidak standar. Itu hanya ijtihad dari Al-Ghazali saja ya. Tapi secara syar'i ataupun lugah enggak ada. Ini uruf dijadikan standarnya. Ya, padahal kita ketahui ini apa? Dampaknya adalah besar. Ini potong panganan dipotong atau enggak, dilihat, disimpan di tempat standar enggak. Ya, sehingga kalau beda penafsiran ya beda hukum. Oh ini disimpan di tempat standar, soalnya seperti ini, berarti potong tangan. Oh ini enggak disimpan di tempat standar, enggak dipotong tangan. Nah, ini beda-beda ini kalau misalnya emas itu nyimpannya di mana, handphone, kemudian motor, dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan waktunya. Ini butuh apa? Informasi-informasi untuk menetapkan ini. Ada yang rumahnya di pinggir jalan, raya, kita yang di perumahan yang sudah dijaga ketat oleh security, ya, pintu masuknya cuma satu. Nah, ini tentunya nanti bisa membedakan standarnya seperti apa. Allah alam bisawab. Dan di antara bentuk penjagaan, ya, yaitu diawasi. Misalnya dia ditaruh di tempat apa ya, terbuka seperti itu, kemudian ada pengawasan enggak? Nah, itu juga nanti masuk. Diawasi, ditoleh gitu kan. Kalau di tempat yang terbuka enggak ada pengawasan, ya, berarti enggak standar. Tapi kalau di tempat terbuka kemudian ditunggui terus, ya, itu namanya juga sudah standar. Wa la yakuna li sariqi fihi milkun. Yaitu si pencuri ini tidak punya kepemilikan di masruk tersebut. Barang yang dicuri tadi, si pencuri tidak punya andil, tidak punya kepemilikan di barang tersebut. Maka tidak dipotong tangan kalau dia mencuri barang yang mustarok, kepemilikan bersama. Dan tidak ada, lihat di ta'liq, tidak ada potong tangan untuk mencuri barang yang dia gadaikan. Ini barangnya sendiri. Atau barang yang dia sewakan. Atau barang yang dia pinjamkan. Kemudian diambil. Ini enggak masuk. Kemudian barang yang ini mustarok, dimiliki bersama. Kemudian yang terakhir, wa'ala yakuna lahu fi syubhah. Tidak ada di barang tersebut, yaitu subhat. Maksudnya apa? Fihi itu fil masruq lahu lisarik. Wa'ala yakuna lisariki fi al masruqi syubhah. Syubhah kepemilikan ataupun hak. Baik itu sifatnya umum atau sebabnya khusus. Contohnya, subhah yang sifatnya umum, yaitu misalnya seorang muslim mencuri karpet masjid yang digunakan untuk apa, keperluan ibadah, ya, karpet, tikar pada lantai, kemudian lampu untuk penerangan, mimbar, ya, karena itu khusus untuk masjid. Artinya barang-barang itu khusus untuk apa, masjid, dan digunakan untuk umum sehingga dia ada subhah, ya, sudah subhah, dia punya hak di situ, ya. Tetapi kalau barang-barang di masjid ini adalah untuk perhiasan, untuk tajmil, untuk memperindah masjid, misalnya adalah misalnya lampu-lampu yang digantung di tembok-tembok yang ini sebenarnya nggak ada penerangan, nggak apa-apa. Tapi untuk memperindah saja, kemudian dicuri, ini potong tangan. Tapi kalau lampu itu memang untuk penerangan pokok, memang untuk penerangan, ya digunakan. Ya, gampangnya ini barang-barang digunakan. Bukan untuk keindahan saja, kalau dia mencuri nggak potong tangan. karpet, mimbar, lampu untuk penerangan. Tapi kalau untuk hiasan-hiasan yang di masjid itu dicuri, berarti tetap potong tangan. Alasannya adalah ada subah di sini. Kemudian ada subah yang khosoh, yang khusus. Misalnya adalah antara orang tua dan anak. Ini orang tua mencuri hartanya anak. Atau anak mencuri hartanya orang tua. Ini enggak potong tangan. Karena ini saling apa? Saling ada kebutuhan satu sama lain ya, seperti itu. Tapi kalau suami istri ini mah potong tangan. Ya. Istri suami mencuri harta istri mencuri hartanya suami, ini tidak ada subah di situ. Tapi kalau anak sama bapak ada subah. Allahu a'lam bishawab. Hatu sariqah, hukuman had untuk pencurian. Hatu sariqati al-mustajmi'ati li-syuruti. Hukuman potong pencurian yang terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Syaratnya sariq, syarat orang yang mencuri apa, syarat masruq, barang yang dicuri apa, sudah terpenuhi semua. Maka jatuh hukuman ini yaitu qat'u ya disariqi al-yumna minal ku'i. Dipotong yaitu tangan kanan. Tentunya setelah ini, setelah hartanya diminta. Kemudian motongnya dari alqu ya, yaitu pergelangan tangan, yang pergelangan tangan qu, tulang yang setelahnya adalah ibu jari, dan nanti sebelum dipotong tulangnya di apa itu ditarik dulu agar lepas persendiannya. Jadi ada prosesnya dalam motong itu, yang pertama tulangnya itu dilepas dulu, caranya ditarik ya, secara keras, sehingga nanti tidak menghalangi pemotongan. Kemudian kalau tulang sudah lepas, baru dipotong, kemudian setelah itu kalau zaman dahulu itu dicelupkan ke dalam misalnya minyak. Minyak yang apa dididihkan seperti itu ya. Tujuannya agar darahnya itu berhenti. Tapi kalau di zaman modern ya insyaallah apa sudah mudah untuk melakukan cara-cara itu agar darahnya tidak mengalir terus yang nanti bisa menyebabkan kematian. Kalau zaman dulu itu lebih repot ya. Dengan apa? Celupkan dalam minyak panas. Qat'u yadi asariqi al-yumna, yang kanan, minal ku, dari ku pergelangan, ma'arodi al-masruqi, in baqiya aw badalihi in talifa. Yaitu dengan tetap dia mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang itu masih ada, atau diganti dengan yang lain, jika sudah tidak ada. Karena potong tangan itu hak Allah SWT, adapun ganti rugi adalah hak untuk manusia. Fa in ada ba'da dzat al-qat'i, dia jika dia apa, mengulangi lagi pencurian setelah dipotong ya, berarti dia mencuri kedua kalinya, untuk yang kedua kalinya, maka quti'at rijluhu al-yusra, dia dipotong tangan kaki yang yusra, yang kiri. Min mafsilil qadam, dari pergelangan telapak kaki itu. Persendiannya itu. Ya tentunya ini tidak langsung ya, misalnya apa habis motong yang kanan kemudian langsung kaki, enggak diberi jarak agar nanti tidak menimbulkan apa loror atau bisa menimbulkan kebinasaan atau kematian. Dan kalau di zaman sekarang mungkin masih bisa diatur dengan teknologi modern medis. Kemudian fa'in ada, kemudian dia jika mengulangi lagi, berarti yang ketiga, fa'yaduhu al-yusra, maka dipotong tangan yang kiri. Jadi tangan kanan dulu, tadi pencuran pertama, pencuran kedua kaki yang kiri, kemudian pencuran ketiga, tangan yang kiri. Fa'in ada, jika kembali lagi yang keempat kalinya, berarti farijluhu al-yumna, kaki yang kanan sudah habis. Fa'in ada uzira, jika dia mengulangi berarti yang kelima kalinya, dengan apa dia mencuri, sudah hilang tangan, kedua tangan dan kedua kaki, dia masih bisa mencuri, misalnya yang kelima kalinya ditakzir, misalnya ditahan. Jadi potong tangan tadi tidak membuat dia jera. Kita lanjutkan sedikit. Qati utariqi yaitu begal atau penyamun. Qati utariqi huwa al-multazimu lil ahkam al-mukhtaru al-mukhifu li tariqi al-muqawimu liman yabruzu lahu. Ya, al-qat'u ini secara bahasa al-man'u yaitu apa, menghalangi. Kalau kotek torik di sini kan dia orangnya ya, begalnya atau penyamunnya. Tapi kalau secara bahasa kotunya sendiri perbuatan itu namanya secara bahasa al-man'u, secara syariat di Munisalis sebutkan yaitu al-buruz li akhzimal, dia menampakkan diri untuk mengambil harta atau qatlin atau membunuh atau ir'ab, ya menteror, menakut-nakuti. Halata kauni ma zikra mujaharatan, dalam keadaan tadi mengambil harta atau membunuh atau menteror, menakut-nakuti itu dalam keadaan terang-terangan dan itu dengan kekuatan. Jadi si kote torik ya, dan jauh dari pertolongan. Kemudian pelakunya ini kote torik huwa al-mutazim lil ahkam, yang nanti mendapatkan hukuman had. Multazim al-kam yaitu muslim atau zimi, yaitu muslim atau zimi. Al-mukhtar ya muslim atau dhimmi, kemudian al-multazim akam ini meskipun masuk pula adalah mabuk karena mutaaddi. Al-mukhtar yang dia atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Al-mukhif menakut-nakuti, litorik jalan. Al-muqawim liman yabruzu lahu, yang dia menghadang, melawan orang yang nampak di hadapannya. Hukmu qati'i thariq. Jadi ini penyamun tebegal ini bisa apa? Ada beberapa macam bentuk ya. Perbuatannya ini yang muncul dari qati' thariq. Yang pertama dia hanya menakut-nakuti saja. Ya, apa? Satu, bentuk satu adalah menakut-nakuti saja. Bentuk kedua membunuh saja. Bentuk ketiga mengambil harta saja. Bentuk keempat membunuh dan mengambil harta, ya. Hukmu qati thariqi at-ta'ziru, di sini disebutkan ta'zir, yaitu bisa ditahan yang lainnya. Karena ini adalah melakukan satu kemaksiatan yang tidak ada hukuman had dan tidak ada kafaroh. Apakahnya ta'zir? Ini kita kelompokkan yang pertama ta'zir. Ilam yaktul walam yakhudhil mal. Jika dia tidak membunuh dan tidak mengambil harta. Kita mengambil harta tapi di bawah nisab. Jadi cuma menteror saja, ya, menakut-nakuti saja. Untuk apa? Untuk yang menakut-nakuti saja itu hukumnya ta'zir. Kemudian hukumannya kedua al-qatlu hatman. Hatman itu wajib dibunuh. Artinya tidak bisa gugur dengan apa? Pemaafan dari wali orang yang terbunuh. Enggak bisa. Tidak sebagaimana dalam asli perbuatan membunuh yang ada qisas ini. Kalau qati' thariq membunuh, ini hukuman bunuh ini al-qatlu hatman in qatala. Saat dia membunuh walam ya'ulma dan dia tidak mengambil harta. Ini wajib dibunuh. Maksud wajib dibunuh hatman, hatman itu kan wajib. Maksudnya kalau misalnya si maktul ini walinya memaafkan, ini tetap tidak bisa. Tidak gugur. Di catatan kaki, in kotala, dia membunuh ingin mengambil harta. Meskipun dia tidak mengambil harta tersebut. Ya, jadi hukuman kedua apa? Dibunuh. Kapan? Kalau qati' thariq ini membunuh dan tidak mengambil harta. Ya, hukumannya bunuh. Nah, kalau menakut-nakuti saja tadi hukumnya ta'zir. Ta'zir itu satu, al-qatlu dua. Jenis kedua. Kemudian waktunya habis ya. Kurang, masih ada sedikit. Jenis yang ketiga qat'u yadihi al-yumna wa rijli al-yusra. Ya, dia dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Ya. Jadi apa istilahnya itu satu paket gitu ya. Ini jika apa dia jika mengambil harta. Jika ini dia ambil harta seukuran nisab ya, di tempat penyimpanan standar dan tidak ada subhah. Dia tidak membunuh yang ketiga ini. Nanti sebutkan ya. Karena beliau langsung sumarijli al-yumna wa yadi al-yusra in ada jika dia mengulangi lagi. Yaitu in akhadha al-mal walam yaktul. Ya. Jadi jenis yang ketiga apa? Dipotong tangan kanan plus kaki kiri. Ini satu paket. Jika dia mengambil harta. Jika jenis perbuatan otik toriknya adalah mengambil harta tapi enggak bunuh. Mengambil harta tidak bunuh. Potong tangan kanan plus kaki kiri. Kalau mengulangi lagi. Tadi apa in ada jika mengulangi lagi dia maka dipotong yang kaki kanan dan tangan kiri. Jenis keempat atau hukuman yang keempat al-qatlu summa yaitu as-salbu salah satu ayam. Dia dibunuh kemudian disalib 3 hari in qatala wa akhadzal mal. Ya, jika dia membunuh perbuatannya adalah membunuh dan mengambil hartanya, ya. Maka dia hukumannya jenisnya yang keempat ada 4 gitu ya. Ada 4 perbuatan, jenis perbuatan dan sekaligus 4 hukuman. Yaitu hukumannya dibunuh dan disalib. Disalib ini setelah dimandikan dan dikafani dan disolati. Nanti dibentangkan di atas kayu. Ya nanti dia posisinya harus dibunuh dulu ya, bukan disalib dulu. Kalau disalib dulu nanti nambah penyiksaan bagi si otik torik tadi. Bahkan kalau penyiksaan itu nggak boleh takzib. Jadi harus dibunuh dulu, dibunuh, dimandikan, dikafani, disolati, disalib. Salah satu ayam 3 hari disalib, ya, wajib. Kecuali nanti dikhawatirkan ada perubahan pada tubuhnya ya. Tapi kalau hanya bau saja, enggak apa-apa. Tetap 3 hari meskipun dia menjadi berbau. Tapi kalau sampai melembung dan lain sebagainya ini bisa dihentikan. Ini untuk sebagai peringatan ya. Ini kalau ini dia membunuh plus mengambil harta. Ma yaskutu bitaubati qati'i thoriq. Yaskutu bitaubati qati'i thoriqi qabla zafari bi al uqubatu al khasatu bi faqat. Yaitu gugur ya. Yaskutu gugur bitaubati qati'i thoriq. Dengan tobatnya qati'i thoriq penyamun tadi qabla zufar bi al qabla zufar bi sebelum dia ditangkap ya. Sebelum imam menangkapnya. Maka gugur al-uqubatu al-khosotu bihi faqot. Ya, ini fa'il dari yaskutu ini al-uqubatu. Apa yang gugur al-uqubatu al-khosotu naatnya? Uqubah yang khusus. Gugur dengan tadi taubat yang khusus saja. Yang khusus yaitu kata musanif yaitu apa? Ya potong tangan dan kaki. Ya potong tangan dan kaki. Ya. Adapun kalau kotel dibunuh dan salib ini tidak gugur. Ya. Yaitu hukuman yang khusus, yaitu disitunya di sini ada yang potong kaki saja. Kalau dia bertobat, ini yang gugur itu hukuman potong tangan dan kaki. Jadi kalau untuk bunuh, salib tidak gugur. Allahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Apakah video bisa menjadi bukti zina? Tidak bisa ya. Kalau bisa menjadi bukti zina, banyak sekali nanti yang gampang sekali. Ini masalah kehormatan itu suatu yang apa berat, sehingga syaratnya juga berat. Iltizam ahkam untuk kafir zimi di bab zina dan subur khamar beda. Ya karena khamar dibolehkan di agama orang zimi, sehingga dia tidak masuk di situ ya. Beda saribul khamar antara muta'adin dan muhtar. Ya sudah berulang kali kita baca itu. Kalau muta'adin itu dia kesalahannya sendiri. Dia ingin minum khamar sendiri, ya. Atas kemauannya sendiri, ya. Dia muta'adin. Kalau muta'adin apa? Seperti itu. Kalau muhtar ya dia atas tidak dipaksa. Dia tidak dipaksa. Intinya dia tidak dipaksa kalau dia muhtar. Kalau muta'adin itu lebih ke dia bisa tidak dipaksa juga atas kesalahannya sendiri. Misalnya dia memang punya kebiasaan minum khamr ya. Kalau enggak muta'adin itu misalnya dia menyangka biasanya itu menyangka itu misalnya jus ternyata khamr, ini enggak muta'adin situ, tapi muhtar enggak, dia muhtar juga ingin minum itu tapi dia tidak muta'adin ya, ada khusus dan lebih umum. Mungkin maksudnya beda antara tidak muta'adin ya. Tidak muta'adin dengan muhtar itu bagaimana. Nah, gitu. Kalau ini kan berlawanan. Mengambil harta sembunyi-sembunyi di selain tempat penyimpanan standar, ya tidak masuk. Intinya dia tidak masuk hukuman syariqah. Yang mengambil hak orang lain. Ya tetap berdosa ya, tapi ini bicara masalah hukuman hadnya, potong tangannya. Misalnya mengambil HP atau uang terjatuh, ini sudah beda pembahasan, luqathah. Kalau mencuri menggunakan metode tuyul, ada metode tuyul juga ya, atau babi ngepet. Ya, kalau yang kita lihat dari keterangan tadi, bahasanya ada yang memerintahkan anak yang belum tamyiz, nah itu maka anak belum tamyiz sebagai alat saja yang terkena hukuman yang memerintahkan, yang memaksa. Tapi kalau memerintahkan anak sudah tamyiz atau kera terlatih, maka dia enggak kena yang memerintahkan, karena intinya yang diperintah ini dia ada unsur nganu enggak, unsur apa, kefahaman untuk dia ada ikhtiar enggak, ada unsur kefahaman untuk ikhtiar, maka yang merintahkan enggak kena. Ya kalau tuyul babi ngepet wa'alam, mungkin maksudnya enggak terkena yang merintahkan. Qabla Zofar itu sebelum ditangkap untuk sebelum ditangkap oleh penguasa. Sebelum ditangkap oleh penguasa. Apakah taubat di sini juga kembalikan harta? Ya, kalau kezaliman-kezaliman tadi, sebagaimana di pencurian, tetap dia dituntut untuk mengembalikan harta terlebih dahulu. Ya. Kemudian baru diproses hukuman had. Setelah ditetapkan dia memang berlaku kriminal, maka dikembalikan dulu hartanya tadi kan. Allah alam suhab. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.